padang bulan padangi kaya rino rembulani sing awi awi ngilingake ojo turu suri kini tak ceritani kanggo sepo mengko suri kini tak ceritani kanggo sepo mengko suri Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Wow. صلي.